Qala musannifu rahimahullah. Al-adadu min salasatin ila tis'atin yu'annasu ma'al muzakkari wa yuzakkaru ma'al mu'annasi da'imah. Nahu sab'a layarin wa samaniyata ayyamin. Wa kadhalika al-asharatu illam turakkab. Wa maduna salasati wa fa'ilun kasalisin wa rabi'in al-kiyasi da'imah. Wa yufradu fa'ilun au yudhafu limastukkamin. Au limaduna au yamsubu maduna. I'lam ketahuilah. An al-fadl adad, bahwasanya lafad al-adad, lafad bilangan, ya, itu ala salah satu aksar, ada tiga bentuk dan macam. Ahaduha, salah satu diantaranya, mayajri daiman al-qiyas fit-tadkir wa ta'nits. Dia berjalan selama-lamanya sesuai dengan kias. Maksudnya apa sesuai dengan kias? Mudhakar podo mudhakari. Mu'anasi podo mu'anasi. Ini jenenge daiman al-kias. Dia berjalan selama-lamanya bersama kias, bersama kaidah. Mudhakar podo mudhakari. Mu'anasi podo mu'anasi. Fayudhakar ma'al mudhakar, maka dia mudhakar, gandengannya ya mudhakar. Itu sama pasangan ya. Cuma saya sudah bilang itu. Saya dengan kias, ayo mudhakar, podo mudhakari. Wayu'annas ma'al mu'annas. Dan dia mu'annas bersama dengan mu'annas juga. Podo widoi. Hakadah. Dan dia kapan? Wawal wahid. Wal isnan. Dia adalah wahid dan isnan. Isnan dan wahid itu podo wae. Melok wae. Mudzakkar podo mudzakkar, muannatsi podo muannatsi. Dan juga wa makan ala sighati fa'ilin. Begitu juga ketika dia memiliki bentuk ikut wazan fa'il. Taqul bil mudzakkar wahidun wa tsanani wa tsanin wa tsalitsun wa rabi'un wa asyir. Wabil mu'anas wahidatun wasnatani wasaniyatun wasalisatun warabiyatun ila asyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ini? Bis. Ra'aitu imra'atan. Ra'aitu saya melihat apa? Saya melihat rajulan wahidan. Harus wahidan. Mudhakar ma'al mudhakar. Fusul lewat. Gandengannya mudhakar ma'al mudhakar. Ra'aitu apa ya kawan anak? Imra'atan ya wahidatan. Gitu loh. Ra'aitu imra'atan saniyatan salisatan. Gitu. Pokoknya kalau satu dan dua, ya satu dan dua, dan semua apa saja yang ikut wazan fa'il, satu sampai sepuluh, itu adalah harus sesuai dengan kias. Apa maksudnya sesuai dengan kias? Podo lanang nih, lanang podo lanang, wedok podo wedoi. Wasani yang kedua maya jadi ala aksil kiasi daima. Dia itu berjalan lawannya kias. Ae wedok podo wedok karo lanang, lanang karo wedok senantiasa berkebalikan, ya senantiasa berkebalikan. Bisa jelas sih. Apa arti aksil kias? Arti ini fayu'annasu ma'al mudhakar. Dia dimu'anaskan ketika bersama mudhakar. Wa yudhakar ma'al mu'annas. Dan dia dimudhakarkan ketika dia dimu'anaskan. Apa itu? Wa huwa salasatu wa tis'a wa man. Jadilah 3 sampai 9. 3 dan 9. Dan antara 3 dan dari 3 dan 9 itu apa ya kawan? Aksul kias. Lawani kias. Lawani kias. Ismalah nikias mudzakkar ma'a mu'anas, mu'anas ma'al mudzakkar. Takul salah satu itu, salah satu rijal. Aina mu'anas? Salasa. Aina mudzakkar? Rijal. Berbeda dia. Wa salasatu niswa, wa salasu pakai salasu bukan salah satu. Karena satu itu mu'anas, maka pakai salasu. Qala ta'ala sakharaha 'alaihim sab'a layalin. Pakai sab'a. Karena Lailatun mudzakkar, manas. wasamania. Tak kenal wasamania karena yaumun asalnya. Maka ketika al-ma'dud itu mudzakkar, maka adatnya mu'annas. Dan ketika ma'dudnya mu'annas, maka dia harus mudzakkar. Iya, enggak juga karena tidak asal lufadznya lailatun. Ayyamun, yaumun. Hah? Kan makanya sama niata. Yaumun. Iya, muratul lafz. Wasalis malau halatan. Ada yang memiliki dua keadaan, yaitu asal. Asal ini memiliki dua keadaan. Kita ini dua keadaannya. Fa'in istu'milat murakabatan. Kalau asal dipakai murakab, istilah mereka ada dun murakab. Jarut al-kias, dia sesuai dengan kias. Antara ma'dud dengan adat. Ya. Asal antara ma'dud dengan adat ketika dia murakab, sesuai dengan kias. Salah satu asal abdan. Aina ma'dud. Aina madud abdan nakira mudzakkar wa anas mudzakkar, maka aina hasara asara, dia sedengan kias, ya sedengan kias. Bahmusulafan, kenapa dibaca salah sata? Tunggal salah sata karena madudnya mudzakkar, ya kan? Balikkan sini, kalau asara itu kalau murakkab sesuai dengan kias. Kalau salasa, dia harus lawannya, ya kan? Makanya salasata asyara abdan. Abdan muzakkar, pakai salasata. Jelas? Adapun asyara, sesuai dengan kias. Bitakir, wasalasa asyarota amatan. Kenapa dibaca asyarota? Karena amatan, dia sesuai dengan kias. Tapi kenapa dibaca salasa? Kenapa dibaca salasa? Alal akas. Jelas? Bisa jelas? Bisa jelas lagi? Lanjut. Hukum sebelumnya. Wa ini stu'milat ghaira murakkab. Tapi kalau dia dipakai enggak murakkab. Tidak murakab. Tadi kan murakab. Sekarang tidak murakab. Maka jarat ala khilafil kias. Dia berjalan menyelisih kias. Takul asyaratu rijalin. Asyaratu rijalin. Dia tidak murakab. Maka dibaca asyaratu rijalin. Kenapa pakai tu? Karena rijal. Murakab. Asyaratu mu'anas ala akhil kias. Asyaru imain. Kenapa dibaca asyaru imain? Karena amatun mu'anas. Maka asyaru. Izan asharu, asharu khusus untuk ashar memiliki dua keadaan. Ima dia murakkab, maka ya jadal kias. Wa inkara dia ghairu murakkab, maka aksu kias. Walam ketawila anna li asma'il adat. Bahwasanya pada isim adat. Ala wazni fa'ilin, mengikuti wazan fa'ilin. Iku arba'a halatin ono empat keadaan. Sing nomor setunggal. Nomor setunggal ya kan? Hah? Setunggal? Satu. Mau sini setunggal sini? Kali apa kali? Sekawan? Sekan dulu ya. Empat gansal? Lima? Lima ya? Aku kadang-kadang gansel itu kena badai kan. Gansel itu kira lu. Ikhda yang pertama. Ifrod. Ifrod. Ifrod dari ketuazan fa'il. Tapi memiliki makna ifrod. Itu ifrod. Dia itu sendirian. Dia itu sendirian. Jadi memiliki keadaan pertama ikut padanan di sendirian. Takul sanin di sendirian dia sanin. Sendirian dia. Ifrat itu maksudnya sendirian dia. Ifrat, sanin, salis, rabi, khamis. Itu dia datangnya sendirian. Ada mana ifrat? Kalau begitu mananya wahidun mausufun bihadzifah. seseorang yang disifati dengan sifat yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Maksud huwa salisun. Dia adalah, dia satu orang disifati yang ketiga. Dia yang keempat, dia yang ke-10. Paham selewan? Paham ini? Ayo jelas. Dua anak namanya Wahid, dua. Putri kedua Sania. Putri ketiga Salisa. Kalau perempuan Robi. Ini apa lewan? 1, 2, 3, 4 sampai akhir 10. Salis anak ketiga. Seseorang anak yang ketiga. Ada enggak seperti itu? Salis itu. Ada Salis juga. Ada Wahid. Wes. Sampai itu keliru namanya Gu Wahid Naina. Wahidun Sanani. Wahidah. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu tsaniya ayyudafa ila ma mustaqqu min. Diidhafakan kepada apa-apa yang mudhaf ilaiku, pecahan dari mudhaf. Jadi mudhaf ilaiku pecahan dari mudhaf. Fatakul sani isnaini. Sani isnaini. Diidhafakan kepada apa-apa yang dia pecahan dari mudhaf. Ana pecahan dari mudhaf. Isnain pecahan dari isna, dari sani. Sani isnaini. Jadi bentuknya mudhaf kepada apa-apa yang dia adalah pecahan darinya. Sani isnain. Salisu salasa. Rabi'u arba'a. Famaknahu wahidun min isnain. Jadi sani isnain. Ay satu dari dua. Kata mana? Salisu min salisu salasa. Ay tiga dari yang ketiga. Satu dari yang ketiga. Berarti kan? Maknanya Rabi'u arba satu dari yang keempat. Terlalu gitu. Jadi sani isnain satu dari yang kedua. Salis salasa satu dari tiga. Rabi'u arba satu dari empat. Wa makna wahid min isnain satu dari dua. Wa wahid min salasa wa wahid min arba. Qala Allah Ta'ala id ketika akhrajahul ladina kafaru. Orang-orang kafir telah mengeluarkannya. Sani ay satu dari dua. Wa qala ta'ala laqad kafara alladziina qalu inna Allah itu sani satu dari tiga. Makanya Allah itu satu dari tiga. Satu dari apa? Sani satu dari tiga. Jadi apa ini? Aku ingat Evan. Aku ingat. Rupiah seseorang katanya itu maksud katanya dari Kristen. Katanya jadi ingat anu siapa? Mas Selamat ingat? Siapa namanya? Dulu itu. Dulu dari Cirebon itu siapa? Aslam. Jadi itu yang ingat hilang hilang. Mas Selamat. Ibuan terus jenenge arane? Ya itulah cerita tapi enggak tahu katanya bujuan itu. Katanya bujuan katanya ceritanya banyak sekali tapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil sekarang jadinya enggak jadi masalah, jadi slow sekarang. Jadi insyaallah Allah itu Maha tahu ya kan, insyaallah menipu orang yang lain tahu insyaallah. Jadi sekarang ya udah enggak jadi apa-apa sudah. Ya ceritanya ceritanya katanya orang-orang Kristen itu sudah masuk ke Gontor, ngene kayak subat ngene. Pokoknya cerita ning pokoknya awalnya saya ngene ganggi wae, gak paham aku ganggi ngono wae. Koyo tenan ngono wae. Padahal kan jadi termasuk yang mengkristenkan orang ngono. Ya gitulah, bagian daripada itu ngono masuk Islam katanya seperti itu. Ya kita ganggi wae pokoknya percabaran di rupiah itu kan rupiah itu teman-teman aku ketawa sendiri mesti teman-teman itu asli sudah ada salah sangka. Kok di rupiah kok ini modeling ini lah ini kan aku di kena ayat tadi. Ya Allah, ya Rasulullah. Maaf. Asalisa yudhafu ila maduna, disandarkan kepada yang di bawahnya. Kaqaulika salisu isnain rabi'u salasa. Jadi rabi' kan besar, disandarkan kepada di bawahnya tiga. Khamis apa mananya? Ja'ilu isnaini binafsi salasa. Dia menjadikan dua orang dengan dirinya menjadi tiga. Ja'ilu isnaini binafsi salasa. Dia menjadikan dua isnain dengan dirinya menjadi tiga. Itu mananya? Mananya salisu isnain. Menjadikan dua dengan dirinya jadi tiga. Wajahul salasa binafsi arba. Wa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Salasatin illa huwa rabi'uhum. Min najwa, tidaklah ada dari najwa bisik-bisikannya salasa tiga. Illa huwa, kecuali dia Allah. Rabi'uhum yang keempat. Dari mananya? San isnain. Dua orang bisik-bisik. Maksudnya tidaklah apa? Jadikanlah Allah itu yang nomor tiga. Ketika RT berbisik-bisik tiga orang, jadikanlah Allah yang nomor empatnya. Jadi pertama kecil dulu dijadikan, lalu dengan dirinya dijadikanlah yang nomor enam. Min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Jadi ini mana salisu? Baik, salisu isnain, rabi'u salasa, wa khamisu arba. Jadi kan salasa rabi, ini kan istilahnya enggak sesuai dengan bentuk yang ya. Tapi maknae salisu isnain padha wae salasa rabi. Salasa rabi ai maknanya adalah tiga dijadikanlah dengan dirinya menjadi empat. Rabi'a ayyam sibabaduna. Berarti kan dia menasabkan apa-apa yang di bawahnya. Tadi kan mengidofakan, ini menasabkan. Fataku rabi'un salasatan. Rabi'un kan ikut ajan fa'ilur kan. Dia menasabkan di bawahnya. Rabi'un salasatan. Bitanwin rabi' dengan mentawin rabi'. Wanas bi salasa. Kabataku ja'ilu salasati arwah. Jadi menjadikan tiga menjadi empat. Walayajus misludalika fil mustamal. Maaf, mestuqa. Dan ini enggak boleh dipakai bersama apa-apa yang menjadi pecah. Enggak boleh dia mengatakan rabi'u rabi'un arba'atan, enggak boleh. Harus rabi'un salasa. Enggak boleh ente yang ente nasabkan adalah pecahan dari rabi', enggak boleh. Ente enggak boleh memakai pecahan, enggak boleh memakai pecahan. Harus rabi'un salasatan. Itu harus itu. Walaizdzalika fil mustakmal dipakai ma'amustukko bersama dengan petan yang tidak boleh. Khilafan lakfas wa sa'alab. Berbeda dengan lakfas dan sa'alab itu membolehkannya. Alhamdulillah insyaAllah. Besok kita ngaji. Mauluk minat sarti insyaAllah. Subhanakallah muhammadik. Sada'ala ila anta. Tahruka wa adu'ulaih.